Bismillahirrahmanirrahim. Man haidul hadis wal iqra. Ayah faladhi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang ke-46 qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala alaih. Bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah ta'ala, wa yuqala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Negeri mana ini? Saya menyebutkan Makkah. Wajnubni, dan jauhkan saya, wabani, dan anak keturunan saya, anak budal aslam, dari peribadahan kepada berhala. Rabbi, wahai Rabbku, innahunna adnalna kathira minal nas, bahwa berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikuti diriku, fainnahu minni, maka sunnah itu termasuk bagian dari diriku, ini dari anak keturunannya. Wa man asani, dan barang siapa bermaksiat pada diriku, fainnaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya saya menempatkan keturunan saya, biwadin, di lembah, ghairi dzi zara', yang tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada tanaman. Waktu itu di sekeliling Ka'bah tidak ada tanaman sama sekali, bahkan tidak ada air. 'Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yaitu Ka'bah Al-Muharram yang diharamkan. Rabbana liqimus shalah, wahai Rabb kami, agar mereka itu senantiasa melakukan salat. Faj'al afidatan min nasi tahwi ilaihim, maka jadikan hati manusia itu cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka senantiasa bersyukur. Al-Imam Bukhari yang menyebutkan ayat dan bisa menjadi satu bab, Allah jadikan doa Ibrahim terkabulkan. Wah, Makkah termasuk negara yang aman, kemudian diberikan rezeki dalamnya melimpah ruah. Nabi Ibrahim juga berdoa agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari peribadatan kepada berhala-berhala. Nah, kalian mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim berdebat dengan ayahnya sendiri dan juga kaumnya. Kalian masih ingat di surah Al-Anbiya siapa menyebutkan Aindal Hufad? Ini di surah Maryam, surah Al-Anbiya. Di surah Al-Anbiya. Enggak. Sebelumnya. Ain. Saya menyebutkan Abdullah. Ya soalan biya ya Abdullah. Apa? Mahari tamasul lati antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qalu kuntum antum wa aba'ukum fi dalalim mubin. Qalu ajitana bil haqqi am antum minal aibin. Qala rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minash shahidin. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ini perdebatan yang terjadi. Ibrahim mengatakan kepada ayah dan juga kaumnya tentang apa yang kalian sembah, kalian jadikan berhala-berhala ini akifin, i'tikaf, bersemedi, beribadah kepada berhala. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka mengatakan kami mendapatkan nenek moyang kami demikian beribadah, mengibadahi berhala-berhala. Nabi Ibrahim mengatakan qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ibrahim mengatakan sungguh kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal aibin. Mereka mengatakan apakah engkau wahai Ibrahim datang dengan membawa kebenaran atau engkau hanya main-main? Qala rabbukum rabbus samawati wal ardh. Ibrahim mengatakan bahkan Rabb kalian itu adalah Rabb pencipta langit dan bumi. Allazi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Allah ciptakan dan aku menjadi saksi tentang hal itu. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan melakukan tipu daya setelah kalian itu pergi meninggalkan berhala-berhala. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'alahum ilahi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala itu kecuali yang terbesar. Semoga mereka kembali kepada Ibrahim. Nah. Qalu man fa'ala hadza bi alatina ya Ibrahim. Nah. Ya, kalian menyebutkan bagaimana usaha Ibrahim? Qalu man fa'ala biha lihatina innahu laminadz zalimin. Mereka mengatakan siapa yang melakukan kepada berhala-berhala ini sesembahan-sembahan kita, sungguh ini adalah orang yang zalim. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqawlahu Ibrahim. Mereka mengatakan kami mendengar seorang pemuda yang biasa menyebut berhala dalam keadaan mencela, namanya adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi 'alal nasi la'allahum yashhadun. Mereka mengatakan datangkan itu Ibrahim. Dan mereka pun juga menyaksikannya. Fa'tu bihi 'alal nasi la'allahum yashhadun. Jadi semoga mereka itu juga menyaksikan ketika Ibrahim didatangkan karena telah menghancurkan berhala-berhala itu. Qalu man fa'ala hadza bi alatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan siapa yang melakukan kepada berhala-berhala kami, sesembahan-sembahan kami wahai Ibrahim. Qala bal fa'alahum kabiruhum hadha. Fasaluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan yang melakukan yang paling besar ini. Tanya aja. Kalau seandainya mereka bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Mereka kembali kepada dirinya sendiri. Mereka mengatakan kalian sungguh melakukan kezaliman, yaitu menyembah berhala-berhala yang tidak bisa berbicara. Tsumma nukisu 'ala ru'usihim. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepalanya. Ra'alim tamaha ula yang tikun. Engkau mengetahui bahwa mereka ini tidak akan bisa bicara. Begitu mengetahui jawaban demikian dari qala ta'budunna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurrukum wa fil lakum wa lima ta'budunna min dunillahi afala ta'qilun. Apakah yang menyembah yang tidak bisa menghindarkan madarat, tidak bisa menghindarkan manfaat, kecelakaan bagi kalian, tidak bisa menghindarkan manfaat madarat sama sekali, kecelakaan bagi kalian. Wa la ta'budunna min dunillahi, dari apa yang kalian sembah selain Allah, afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal? Qalu harikuh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Nah, in kuntum fa'ilun. Nah. Mereka mengatakan bakar dia. Tolonglah berhala-berhala kalian kalau kalian tidak melakukannya. Qulna ya naru kuni barda wa salamun ala Ibrahim. Fa'aradu bi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Kami mengatakan wahai api, kuni barda wa salama, jadilah engkau dingin dan selamat ala Ibrahim, selamatan bagi Ibrahim. Mereka menginginkan tipu daya, Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang rugi. Sampai api yang begitu panasnya, jadi tidak bisa mendekat kaum tersebut. Jadi mereka membuat semacam ketepel lebih besar. Nah, yang dibuat dari kayu demikian besarnya, ditancapkan dan dikasih sesuatu, dan Nabi Ibrahim diikat di situ. Nah, kemudian ditarik, dilemparkan dari jarak jauh, baru masuk ke tengah-tengah api yang menyala-nyala. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Nabi Ibrahim sudah jadi abu, sudah hancur karena apinya sangat panas. Namun Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini menunjukkan bahwasanya namanya dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lepas dari rintangan-rintangan, dari cobaan-cobaan, dari ejekan-ejekan. Dan hendaknya para doa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabar. Ini juga bahwasanya mungkin di antara keturunannya juga ada yang taat kepada Allah dan juga ada yang ingkar. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti saya, termasuk bagian dari saya. Termasuk yang mengikuti Nabi Ibrahim di atas jalan yang lurus. Sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka, maka sungguhnya itu adalah hambamu. Wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau berikan ampun kepada mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian pula upaya Nabi Ibrahim agar keturunannya senantiasa melakukan sholat. Beradikan-beradikan. Perhatikan ini, Harif. Bagaimana di antara upaya agar keturunannya tetap melakukan salat? Di antaranya didekatkan di sini, didekatkan dengan Ka'bah. Kalian juga begitu, dekat dengan Masjid Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini upaya untuk menjadikan keturunannya senantiasa melakukan sholat. Coba kalau kalian tinggal di kampung, yang tidak ditegakkan sholat berjamaah. Mungkin tidak pernah sholat jamaah lagi. Ketika waktunya azan tidak ada yang azan. Sholat berjamaah mungkin ada muadzinnya saja, imamnya tidak ada. Oleh itulah bagi yang tinggal di lingkungan ma'had misalnya, sungguh beruntung bisa rutin melakukan sholat berjamaah. Salatnya dua orang itu lebih suci di sisi Allah, lebih baik daripada salat sendiri. Ya, semakin jamaahnya banyak, tentunya akan semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada kekurangan, maka tidak ada tempat kecuali pasti ada kekurangan. Kalau ada kesalahan, demikian juga tidak ada tempat kecuali ada kesalahan. Bisa tanya Ustaz Ali, bagaimana dulu ketika di Damat? Apakah di Damat nanti tidak ada yang mencuri? Ada yang mencuri. Apakah di Damat dulu tidak ada yang mencela gurunya? Banyak juga yang mencela gurunya, Ustaz Rahman Adani dan rekan-rekannya. Tapi kalau dibanding kebaikannya, jauh lebih banyak yang baik daripada kejelekan-kejelekannya. Jadi sini perlu disyukuri. Boleh jadi Allah akan cabut kenikmatan ini sehingga kita tidak lagi sholat berjamaah dengan baik. Bahkan mungkin kita sholat di belakang ahlul bidah, sebagaimana terjadi di sebagian ikhwah kita. Karena tinggal di kampung tidak pernah taklim. Ketika di ma'had banyak taklim, tidak pernah taklim. Nanti kalau di kampungnya sendiri bingung nyari taklim. Nah, namanya orang yang penuh dengan kekurangan, begitu keadaannya. Jadi di antara Nabi Ibrahim upaya untuk menjadikan keturunannya taat kepada Allah, didekatkan dengan Ka'bah agar mereka senantiasa melakukan salat. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, ja'alallahu al-ka'batal baital haram. Allah jadikan Ka'bah baital haram. Qiyaman linnas, sebagai pusat peribadahan buat manusia. Diarahkan wajah-wajah kita ketika salat menghadap ke Baitillahil Haram, Ka'bah. Dan juga ketika melakukan ibadah haji, datang ke sana pusat ibadah. Wa syahrul haram, demikian juga pada bulan-bulan haram. Wal hadya wal qalaid, demikian sembelihan dan juga al qalaid, ini masuk di bagian sembelihan. Dzalika lita'amu, yang demikian itu agar kalian mengetahui annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam langit dan apa yang ada dalam bumi. Wa anna Allah bi kulli syai'in alim, dan maksudnya Allah dengan segala sesuatu itu mengetahui. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Ali bin Abdullah. Siapa Ali bin Abdullah ini? Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Jahdham, al-ma'ruf bi Ali bin Madini. Siapa menyebutkan ucapan Yahya bin Sa'id al-Qattan, anda Abdul Wahab? Anda Abdul Wahab. Ucapan Yahya bin Sa'id al-Qattan. Man yadhkuru? Ata'allamu minhu akthar min ta'allam nam. Ma ta'allam minni. Saya belajar darinya lebih banyak daripada dia belajar kepada saya. Ya, misalnya Al-Qattan ini gurunya. Namun juga belajar kepada muridnya. Dan ini tidak mengurangi kadar kedudukan sebagai seorang guru. Karena terkadang muridnya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang guru. Saya sebutkan keadaan teman-teman kita dulu di Damman. Demikian kondisinya. Kalau membuka pelajaran nanti ada di antara gurunya yang ikut belajar di situ. Jadi kalau gurunya buka pelajaran, muridnya tadi yang sudah menjadi enam guru ikut juga, saling mengisi kekurangan. Taib Sufyan bin Uyainah menjuluki Anda Habib, menjuluki Alim Madini dengan apa? Hayatul Wadi, ular lembah padang pasir. Kenapa dijuluki Hayatul Wadi? Hayatul Wadi Ridho lima rifah bi'ilil hadis, karena pengetahuannya dalam celah-celah hadis. Bagaimana ucapan Imam Bukhari? Aku man yadkuruh? Tayyib masyarakat ala ahad illa inda alil madini. Aku tidak merasa kecil kecuali kepada seorang pun kecuali di hadapan Ali bin Madini. Nah, karena pengetahuan yang luas. At-tafaqquh fi ma'ani al-hadith nisful ilm wa ma'rifatur rijal nisful ilm. Mendalami makna hadith separuh ilmu, dan mengetahui rijal separuh ilmu. Bagaimana kedudukan ayahnya? Ayat Rahman. Lanjuti. Kedudukan ayahnya Abdullah bin Ja'far bin Jahdham. Saya menyebutkan wa muhaddis walakinnahu layyin layyinul hadis. Ali Madin menyatakan abi dhaif, ayah saya lemah. Nah, itu Ali al-Madini. Ayahnya sendiri dijarah karena memang lemah dari sisi al-hadis. Haddatsana Sufyan, Rizki Sufyan bin Man bin Uyainah, sebutkan tadi adalah gurunya Sufyan ibn Uyainah. Aindak esana makuniatu Abu Muhammad. Siapa menyebutkan ucapan Imam Syafi'i? Ada menyebutkan aindak Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ini ucapan Sufyan bin Uyainah. Ini ucapan Sufyan bin Uyainah. Taib, laula Malik Sufyan bin Uyainah la halaka ilmu Hijaz. Kalau bukan Malik dan Sufyan bin Uyainah, akan binasa ilmu Hijaz. Ucapan Sufyan bin Uyainah di antaranya tadi. Man fasata min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Wa man fasada min ibadina fa fi syabahun bin nasara. Barang siapa yang ulama-ulama kita ini dalam keadaan jelek, maka ini menyerupai orang Yahud. Orang Yahud orang yang pandai, orang yang pintar tapi rusak. Tidak mengamalkan at-Taurat di antara yang tangan rajam. Mereka tidak menerapkan rajam, menyembunyikan sebagian al-haq dan lain sebagainya. Dan siapa yang rusak dari sisi ahli ibadah kita ini, maka menyerupai orang Nasara. Orang Nasara beribadah namun di atas kebatilan. Ibadah hanya nyanyi-nyanyi, laki-laki perempuan joget. Enggak percaya lihat aja di gereja. Masa ibadah seperti itu? Ibadah hanya nyanyi-nyanyi. Laki perempuan campur baur. Di antara ucapannya lain, mara'anahu khairu min ghairihi faqad istakbar summa dzakara iblis. Barang siapa yang beranggapan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka sungguh dia telah berlaku sombong. Kemudian menyebutkan iblis, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Sehingga iblis tidak mau sujud kepada Adam AS, padahal Allah yang memerintahkannya. Hadatsana Ziyad bin Sa'ad wa Amr bin Rahman. Sekana Makkah, thumma tahawwala ila Yaman. Dia tinggal di Makkah, kemudian pindah ke Yaman. Wa huwa alimun bi ahadits Az-Zuhri. Dia mengetahui tentang hadis yang dimiliki oleh Imam Az-Zuhri. Sebagian menyatakan bahwasanya Ziyad bin Sa'ad ini min asbatin nas fi Az-Zuhri. Telah disebutkan asbatun nas fi Az-Zuhri ini berkali-kali. Ayat Rahman. Yang lihat Malik, Ma'mar, Uqail, siapa lagi? Malik, Ma'mar, Uqail. Nah, teruskan Ibrahim. Siapa ini? Muhammad. Udah sih, Malik, Ma'mar, Uqail, Yunus bin Yazid al-Aili, Ibn Uyainah, Waman, Su'ayb bin Abi Hamzah. Di sini Sufyan Ibn Uyainah terkadang meriwayatkan secara langsung, kadang dengan perantara. Di antara perantaranya ini Ziyad bin Sa'ad. Sufyan bin Uyainah asbatun nas fi Az-Zuhri. Nah, Ali Zuhri, berkali-kali Zuhri kalau tidak bisa berarti tidak perhatian. Nah, ayat Rahman. Siapa Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Man Al-Karnain bin Ubaidillah bin Abdillah Abu Bakar. Dari mana? Al-Qurasi. Nah, suku Quraisy. Disebutkan kemarin ada imam. Coba disebutkan di antara ucapan Az-Zuhri. Nyalai risalah. Qala Rasul al-Balagh wa alina taslim. Risalah dari Allah, Rasul sekedar menyampaikan kita tunduk patuh. Tuba, ucapan yang lain. Erfa sautak. Ma kutu li ahadin a'id alaiya. Tidak pernah mengatakan kepada seorang pun, ulang untuk diriku. Sekali mendengar, hafal. Masya Allah, hafalannya kuat sekali. Jama'al Quran fi samani lailah, bisa mengumpulkan Al-Quran dalam tempo 80 malam saja. Kalau kita sudah bertahun-tahun, Masya Allah, banyak yang belum hafal bertahun-tahun. Ada yang sudah setahun hafalannya baru 1 juz. Ada yang setahun alhamdulillah sudah 15 juz. Berbeda-beda. Siapa yang lain? Umar. Al-Islam bisunnah najah, bergantung kepada sunnah keberuntungan. Jawaban lain Anas. Anda Azam. Ucapan yang lain. Erfa sautak. Kamu dengar enggak? Enggak dengar. Yunus Halil enggak dengar ini. Ucapan Zuhri, ucapan Zuhri, ha, anda Zulfa. Ya tal majlis sekali, syaitan nasib. Kalau panjang majlisnya syaitan punya andil. Tapi sebutkan oleh Syariani kemarin, kalau majlis ilmu insya Allah tidak punya andil. Nah, kalau majlis warung kopi misalnya, majlis ngobrol, lama-kelamaan berkembang, oh itu fulan. Fulan lagi, sebutkan terus nah, kesalahannya. Ya, sebutkan kemarin hadis Sa'id bin Zaid, inna min al-bar riba al-istitalah fi indil mu'min wa ilhaq. Termasuk riba yang paling cepat berkembang adalah membicarakan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar. Rawah Abu Dawud. Ini kerugian yang sangat besar. Ucapan yang lain indah Abu Wahab. Muhammad Matin. Man sarahu ayyaful hadis, falyakul az-zabib. Para siapa ingin hafal hadis, makan zabib. Ini perantara aja. Nah, dan dia termasuk menjauhi tufah. Nah, dia berkeyakinan tufah itu akan melemahkan hafalan. Tapi kalau kita dulu di Damar, kalau ada apel yang demikian kita jadikan rebutan. Nah, termasuk murah di sana apel. Jadi kalau saya sudah berfatwa demikian, nanti apel banyak yang terbuang. Tapi ada pedoman teman kita, orang cukup rakyat duman. Nah, jadi tidak ngambil tidak dapat nanti. Karena satu karung. Tapi kalau penelitian para dokter di negara kita ini, bahwa itu tidak benar bahwasanya apel mengurangi hafalan. Sama juga Syahriani kemarin mengatakan kalau apel yang manis itu insya Allah tidak. Ketika kita berada di Cianjur waktu itu. Sama juga nah bersama Syekh Abdul Ghani waktu itu. An Sa'id Al-Musayyib. Ayuqal Musayyib. Lukibabi Sayyid Tabi'in. Pimpinannya Tabi'in li'ibadatih. Anau hajja arba'ina marrah. Dia melakukan ibadah haji sebanyak 40 kali. Wa kana yashudu as-shaum, terus menerus puasa. Ini termasuk orang yang ahli dalam menakbirkan mimpi. Tatkala Abdul Malik bin Marwan kencing di arah kiblat mimbar Rasulullah SAW sebanyak 4 kali. Apa takwilnya? Ayat Sa'id. Malik bin Marwan kencing ini. Takwilnya apa? Takbir. Terahim. Saya sebutkan berkali-kali. Hasan. 4 orang keturunannya akan menjadi pimpinan-pimpinan. Nah, ternyata betul. Nah, tatkala Al-Hammamah waqa'a fil manarah. Kalau fil manarah itu hinggap di menara. Apa takwilnya Yakub? Ada burung merpati. Hinggap di menara. Saya menyebutkan Hajar bin Yusuf menikah dengan putrinya siapa? Abdullah bin Ja'far. Namun para ulama di antaranya Syaikh Utsaimin menyebutkan bahwa mimpi zaman dulu itu tidak bisa dilangsungkan atau diterapkan di masa sekarang. Disebutkan namanya mimpi beraneka ragam. Ada mimpi yang baik, ada yang buruk. Ada juga karena kejadian sebelum tidur. Karena anak kecil tertawa sendiri. Nah, Karena bermain-main sebelum tidur dan juga menangis. Jadi tidak bisa diterapkan. Tatkala Umar mimpi di patok ayam, dia beranggapan ajalnya sudah dekat dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa diterapkan mimpinya para ulama zaman dulu, kemudian nanti akan sama dengan mimpi kita di zaman sekarang. Banyak sekali yang mimpi kencing, ternyata kencing betulan. Iya Anda. Nah, dia bukan keturunan jadi pimpinan tapi kencing betulan di kasur tadi. An Abi Hurairah Ar-Rahman bin Sahr al-Rajih Ad-Dawsi al-Yamani, dan termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Saya menyebutkan ucapan Imam Az-Zahabi. Ada yang menyebutkan Andal Mutaakhirin. Mana afal mana? Hah? KPR. Ya, tiap hari KPR. Ayat tasla. Ini antara ucapannya. Kalau ucapan yang masyhur dari Imam Zahabi, saya menyebutkan wafadu tabaqatun darwatuha Abu Hurairah. Ini yang paling masyhur. Nah, khufa adalah tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi adalah Abu Hurairah. Kita sebutkan ucapan Abu Hurairah bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalannya illa Abdullah bin Amr bin As, fa innahu kana yaktub wa ana la aktub. Jadi Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis, saya tidak menulis. Bagaimana cara penggabungan antara ucapan Abu Hurairah dengan realita? Riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin As. Allah Azza. Abdullah bin Amr bin As sibuk dengan urusan kenegaraan. Berbeda dengan Abu Hurairah. Yang sibuk menyampaikan hadis dari Nabi SAW, sehingga ada lebih dari 800 tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Apalagi yuhmal qabla da'wati Rasulullah SAW. Lah, jadi mungkin kan adalah sebelum doa Rasulullah SAW untuk Abu Hurairah. Karena dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka lilma la yunsa. Fa'amalahu Rasulullah SAW. Abu Hurairah menyatakan, berdoa kepada Allah, aku minta kepada dirimu ilmu yang tidak dilupakan. Rasulullah mengaminkannya. Dari riwayat lain, man yafsitu ridah fa'absukuhu thumma la yunsa ba'dahu abada. Siapa yang bentangkan ridahnya, selendangnya, kemudian aku ludahi, lalu dia tidak lupa untuk selama-lamanya. Abu Hurairah yang hadir, kemudian Rasulullah meludahinya dan kemudian lipatkannya. Setelah itu Abu Hurairah tidak lupa sama sekali. Nah, ini keutamaan bagi Abu Hurairah. Namun orang Syiah mengatakan Abu Hurairah adalah orang yang paling lemah dari kalangan para sahabat untuk menjatuhkan pembawa bendera-bendera Islam. Para sahabat yang mulia semua dijatuhkan. Orang Muhajirin, orang Ansar semua masuk neraka. Yang ikut berbaiat di bawah tas sejarah semua masuk neraka. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga semua masuk neraka kecuali Ali. Isi-isi Nabi SAW semua masuk neraka. Bahkan nanti Dajjal, nah apa, Mahdi akan membangkitkan Aisyah dan akan mengazab Aisyah dan lain sebagainya. Ayat Nabi SAW Dari Nabi SAW yukharib al-Ka'bah tu suwai qaitain. Naam. Suwai qaitain minal Habasyah. Ini adalah suatu kaum yang ada di Habasyah sana. Bahwa nanti di akhir zaman Ka'bah itu akan diruntuhkan, bahkan dibuang hajaran-hajaran, satu batu-satu batu kali hancurkan. Adapun hadis yaghzu jaisul Ka'bah fa idza kanu baida yusafu bi awwalihim wa akhirihim. Hadza asyara sallallahu kayfa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi aswaquhum wa man laysa minhum qala yusafu bi awwalihim wa akhirihim thumma bi'tu ala niyyatihim. Tentara itu hendak menghancurkan Ka'bah, Allah tenggelamkan dari awal yang terakhir. Dari yang awal sampai terakhir semua tenggelamkan. Aisyah mengatakan, bagaimana tenggelamkan semuanya? Padahal situ ada pasar-pasarnya. Ada orang-orang yang tidak ikut andil dalam menghancurkan Ka'bah. Rasulullah mengatakan ditenggelamkan semuanya. Dari awal sampai terakhir, nanti yang mulia kiamah akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya. Ini Al-Hafid menyebutkan bahwa ini adalah kemungkinan terjadi di awal ketika hendak menghancurkan Ka'bah tidak mampu, tapi nanti di akhir zaman akan terjadi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ka'bah akan dihancurkan. Bahkan juga tidak dijadikan lagi untuk tawaf. La yazal nas ad-din mahajul bait yastaqbalul kiblah. Senantiasa manusia berpegang teguh kepada agama selama mereka itu masih melakukan ibadah haji di Baitullah Al-Ka'bah dan mereka menghadap kiblat. Dan ini ada upaya orang Syiah untuk menghancurkan Ka'bah. Dulu pernah diambil sama kelompok orang Syiah Hajar Aswad, kemudian dipecahkannya, dibawa lari, berhasil direbut kembali, kemudian ditempelkan kembali ke Ka'bah. Dan itu sudah ada polesan. Waktu itu ada bagaimana orang Syiah menghancurkan kaum muslimin lebih dari 30 ribu yang dibunuh. Lalu disebutkan di Saudi ada beberapa tempat yang orang Syiah menguasai sebati di masjid yang 6. Masjid yang 6 ini berdekatan jaraknya. Tidak ada sekilo. Masing-masing masjid tidak ada sekilo. Jaraknya sangat dekat. 6 masjid. Dan masih ada. Nah, ini orang Syiah banyak yang kesana. Kemarin Alhamdulillah ditunjukkan tentang 6 masjid tersebut ketika kita umrah. Sehingga mengetahui. Alhamdulillah. Nah. Termasuk juga kemarin kejadian penyerangan kepada Ahlus Sunnah Jamaah, ada juga bantuan dari Syiah orang-orang Saudi. Bahkan disebutkan oleh Abdullah Al-Gharib dalam Wijah Dalil Majus bahwa orang-orang Syiah berusaha untuk menyatakan diri mereka sebagai Ahlus Sunnah, kemudian membeli tanah-tanah yang ada di Saudi sana. Kalian mengetahui bahwasanya orang Syiah mendapat bantuan dari Amerika dan juga yang lainnya. Sebutkan dalam kitab Ijad al-Majus, ribuan tentara Amerika menjaga stabilitas keamanan, pertahanan dan keamanan yang ada di Iran sana. Jadi kalau mereka mengatakan maut Amerika, kematian Amerika atau anti Amerika, itu sekedar ucapan. Semenjak saya kecil sampai sekarang, mana Amerika mau ngebom Iran? Itu hanya sekedar kedok aja untuk mengambil simpati kaum muslimin biar mereka semakin antusias, semakin simpati kepada orang-orang Iran. Hakikatnya sama. Mereka orang-orang Syiah, orang-orang Amerika sama-sama musuh kaum muslimin. Apa terjadi di Irak juga demikian keadaannya. Bahkan juga Mahdinya orang Syiah Nabi sebutkan itu akan menghancurkan Makkah dan Madinah dan menghancurkan Masjid Nabawi dan Masjid Lail Haram dan akan menyisakannya tinggal pondasinya saja. Adapun masjid yang lain ala tariq, sambil jalan saja. Nah, ini juga terbukti masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Iran ataupun di Irak banyak dihancurkan. Coba lihat kejadian di Suria. Kita berjumpa dengan orang Suria di Arab Saudi bahwa Bashar Assad pimpinan Syiah ini telah menghancurkan ribuan masjid. Kalau memang itu sebagai orang yang beragama Islam tidak mungkin akan menghancurkan masjid. Tapi karena mereka adalah musuh-musuh Allah, tentu akan menghancurkan masjid-masjid. Kaum muslimin dibantai. Bahkan masuk dalam internet bagaimana kaum muslimin disiksa. Bahkan disisakan kepalanya aja. Disisakan kepalanya, kemudian diuruk. Nah, sampai tenggelam seluruh kepalanya. Padahal mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan syahadat. Nah, tapi terus dibinasakan. Dari sini menunjukkan harus adanya waspada, kewaspadaan. Nah, kita sebutkan bahasanya Mahdi Rafidah. Mereka mengatakan keturunan Husain. Kalau Mahdinya kaum muslimin keturunan Hasan. Mahdinya orang Rafidah itu akan membunuh selain orang Syiah dari kaum muslimin. Akan dibunuh semuanya dan akan menyelamatkan Ahlul Kitab. Akan tapi kalau Mahdinya kaum muslimin akan memecahkan salib, membunuh babi, dan mereka akan memberikan paksaan kepada Alkitab untuk masuk Islam atau membayar upeti dan menyelamatkan kaum muslimin. Mahdinya orang Islam itu sekarang belum lahir. Kalau Mahdinya Rafidah sudah ada, nanti akan keluar. Dan mereka menyebutkan tidak untuk kemungkinan kalau orang itu makan dengan makanan yang bergizi bisa hidup ribuan tahun. Sebutkan si Nabi Nuh katanya umurnya 3000 tahun. Cobalah sekarang di zaman kita ini silahkan makan makanan yang bergizi kalau bisa hidup 300 tahun. Nah, bisa benda kira-kira. Orang Iran sendiri belum ada sejarah di zaman sekarang ini bisa hidup sampai 300 tahun. Coba kita lihat juga. Orang sekarang banyak makan bergizi. Penyakitnya tambah banyak. Orang dulu mungkin lauknya hanya lempeng. Nah, sayur, nasi, kadang juga itu karak, lauk karak atau nasi tiwul atau ketela. Kalau Madura jagung. Masya Allah. Sudah tua, sudah bungkuk, masih ke sawah. Ya sehat. Ini sekarang orang masih muda, sudah kena setruk. Ya enggak. Makanya bergizi. Gemuk-gemuk banyak. Kolesterol, penyakitnya banyak sehingga enggak lagi berani makan daging. Nah. Jadi tidak jaminan. Bukan jaminan bahwa dengan makan yang bergizi, umurnya akan panjang. Insyaallah kita akan adakan latihan ini bagi terutama pengajar untuk tamhid. Insyaallah mulai Senin jam 10 sampai zuhur insyaallah. Jadi bagi yang ikut silakan ikut. Untuk anak-anak tidur aja. Jadi kalau ikut hanya main-main. Jadi kalau yang besar yang bisa dipercaya mau ikut tidak mengapa. Karena banyak kebingungan ketika mengajarkan tamhid. Insyaallah mulai hari Senin jam 10 pagi sampai zuhur insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.